kita lalui saat ini, jalan menuntut ilmu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang untuk kita istiqamah di atasnya. Betapa banyak saudara-saudara kita dari kalangan ahli sunnah yang dahulu begitu giat mengikuti kegiatan-kegiatan ta'lim, kegiatan-kegiatan belajar mengajar di mesin-mesin yang ada, satu persatu mereka menghilang. Satu persatu mereka meremehkan majlis yang diadakan di mesin-mesin yang biasa dahulu mereka datang. Satu persatu mereka keluar dari arena mereka, yaitu arena para ulama. Dan apabila seseorang sudah jarang disiram dengan siraman rohani, yaitu para ulama, maka jangan ditanya bagaimana keberadaannya. Semakin seorang jauh dari para ulama, maka akan semakin jauh juga dia dari agama Allah. Sehingga perlu kita ingatkan, masyaallah, ini rahimakumullah, perkara istiqamah di atas jalan menuntut ilmu adalah perkara yang berat, bukan perkara yang ringan. Perlu perjuangan, perlu kerja keras untuk melawan rasa malas yang ada pada diri kita, meluangkan waktu yang ada pada diri kita untuk menghadiri majelis ilmu. Itu perkara yang susah, perkara yang berat, dan ini dirasakan oleh semua penuntut ilmu. Tidak hanya mungkin anak saya dan yang lain, seluruh penuntut ilmu merasakan yang seperti ini. Karena memang kita ketahui menuntut ilmu adalah perkara yang berat. Jalan yang paling kita syaitan sangat bersemangat untuk menjatuhkan anak badan dari jalan ini. Oleh karena itu, mari kita ingin bahwa dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita sekalian istiqomah di atas jalan ini, dijaga, disyukuri, menjalannya dengan mensyukuri kenikmatan ini, senantiasa mengingatkan diri kita akan kenikmatan ini, dan juga tidak kalah pentingnya mengingatkan orang-orang yang berusaha atau mulai menghindar dari arena ini untuk kembali membawa mereka ke arena menuntut ilmu. Baik, itu sudah mengingatkan akan pentingnya para ulama bagi diri-diri kita, dan pentingnya istiqamah di atas menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumallahu taala, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, menjadi sebuah keharusan bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah mereka. Wa 'addu 'alayha bin nawajid, dan gigitlah sunnahku dan sunnah mereka dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian wahai segenap manusia dari perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena seluruh perkara yang diada-adakan di dalam agama ini adalah kebid'ahan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, di dalam hadis ini ada penjelasan tentang prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat mendasar yang ini tidak bosan-bosan untuk kita bahas, dikarenakan pentingnya dan mendesaknya perkara ini untuk terus dipelajari dan berusaha untuk diamankan sekuat tenaga. Di mana Rasulullah SAW dalam hadis ini mengingatkan kita sekalian untuk berpegang teguh dengan sunnah yang ia bawa, ajaran yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam, dan ajaran yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya, terkhusus empat sahabat yang mulia yang digolongkan sebagai anak-anak Rasulullah, yaitu sunnah mereka. Kita juga diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya Al-Khulafa'ur Rasyidun Al-Mahdiyun. Prinsip seorang ahli sunnah, karena ahli sunnah bukan sekedar pengakuan, ahli sunnah itu adalah sebuah julukan bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan prinsip-prinsip sunnah. Sehingga tidak semata-mata seseorang yang hadir di sebuah kajian ahli sunnah dikatakan sebagai ahli sunnah, tidak. Begitu pula tidak dikatakan orang yang tidak hadir di majelis yang ahli sunnah tidak bisa dikatakan sebagai seorang ahli sunnah, bukan seperti itu. Yang namanya ahli sunnah adalah sebuah kapok. Ahli sunnah adalah sebutan untuk setiap orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam, berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, wal jamaah, dan berpegang teguh dengan al jamaah yaitu berpegang teguh dengan pemahaman mereka, para sahabat, yang mana mereka disebut dengan al jamaah. Ikhwan fil din a'azzani wa a'azzakumullah, terkhusus dari para sahabat secara keumuman, dikhususkan di sana adalah empat sahabat yang mulia, yang mana mereka disebut dengan Al-Khulafa'ur Rasyidun Al-Mahdiyun, para khalifah yang lurus yang diberikan hidayah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ridwanullahi alaihim. Secara khusus mereka berempat kita diperintahkan senantiasa berpegang teguh dan memperhatikan apa saja yang mereka bawa, karena yang mereka bawa juga adalah sunnah. Itu yang pertama, berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam dalam seluruh aspek keagamaan. Saya ulang, berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnahnya para sahabat dalam seluruh aspek keagamaan, mulai dari akidahnya, mengambil dari sunnahnya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian fikih ibadahnya juga mengambil dari sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnah para sahabatnya, dalam masalah akhlak, suluk dan muamalah juga mengambil dari sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam dan sunnah para sahabatnya. Seluruh aspek keagamaan menjadi sebuah kewajiban bagi seorang ahli sunnah untuk mengambil dari sumber sunnah yang sudah terang benderang dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dan tidak mengambil dari yang lainnya. Oleh karenanya Rasul alaihi salatu wassalam di dalam akhir hadisnya menegaskan kepada kita sekalian, tidak akan sempurna ittiba sunnah yang kalian lakukan kecuali dengan ijtinabul bid'ah, kecuali dengan menjauhi perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini, perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW kemudian diada-adakan kemudian diamalkan, itulah yang dinamakan sebagai bid'ah. Tidak akan sempurna kesalafian kita, tidak akan sempurna ke ahlu sunnahan kita kecuali dengan menjauhi kebid'ahan, menjauhi segala bentuk praktek yang di atas namakan sebagai ibadah dan bagian dari agama. Dalam masalah akidah, kita dilarang untuk menyimpang. Di dalam masalah fikih ibadah, kita dilarang untuk menyimpang. Dalam akhlak, suluk dan muamalah, kita juga dilarang untuk menyimpang. Menyimpang dari apa? Menyimpang dari sunnah yang Rasulullah SAW menuju kebid'ahan yang diadakan setelah meninggalnya Rasul alaihi assalatu wassalam. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan sebagaimana dinukilkan dalam kitab Asy-Syari'ah Lil-Ajuri, kata beliau Al-Imam Al-Auza'i, alaika bi'adari man salam wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuha laka bil qawl. Menjadi sebuah keharusan bagi kelit bagi engkau wahai muslim untuk berpegang teguh dengan azhar peninggalan-peninggalan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh salaf kalian. Siapa itu salaf? Salaf adalah tiga generasi terbaik, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu yang dinamakan dengan salaf. Yang setelah dari tiga generasi ini dinamakan sebagai khulaf. Dan Imam Al-Auza'i memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan ajarannya orang-orang salaf. Sekali lagi, salaf adalah para sahabat yang menjadi murid langsungnya Rasul alaihi salatu wassalam, dengan bertingkat-tingkatnya keilmuan dan keutamaan yang ada pada mereka, juga berpegang teguh dengan murid-muridnya para sahabat yaitu para tabi'in, dan murid-muridnya para tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in. Alaika bi adhari man salaf, menjadi sebuah kewajiban atasmu wahai seorang muslim untuk berpegang teguh dengan ajaran yang diajarkan oleh para salaf. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan berhati-hatilah engkau wahai muslim dari pikiran-pikirannya selain salaf. Perkara-perkara yang diada-adakan oleh orang-orang salaf yang bukan salaf, yang tidak mengikuti sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam, berhati-hati engkau dari kebid'ahan cara pikir yang diada-adakan oleh mereka. Wa in zahrafu halaka min qawl, walaupun mereka menghias-hiasinya untukmu dengan segala hiasan yang ada. Berhati-hati. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah memerintahkan kita untuk berhati-hati dari cara berpikirnya orang-orang yang tidak mengikuti salaf. Orang-orang yang mengekor kepada hawa nafsu mereka, orang-orang yang mengada-ada dalam urusan agama mereka. Karena ara'ul rijal, cara berpikir yang tidak bersumber dari salaf, cara berpikir yang tidak bersumber dari sunnah, adalah muhdatsah, itu perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan seluruh perbuatan yang diada-adakan itu adalah sebuah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh kebid'ahan tempatnya di neraka. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fil din, a'azani wa a'azakumullah. Sehingga perkara kebid'ahan itu bukan perkara yang remeh. Sekali lagi, perkara kebid'ahan bukan perkara yang remeh. Menentukan nasib akhir seorang di jannah atau neraka. Jangan main-main tentang bid'ah. Jangan bermain-main dengan bid'ah. Bid'ah perkara yang bahaya. Jangan samakan bid'ah dengan kemaksiatan-kemaksiatan biasa. Apalagi kamu sampai menyamakan antara bid'ah dengan sunnah, mencari segala alasan, mencari segala dalil untuk membolehkan perkara bid'ah. Berhati-hati dari perbuatan seperti ini. Karena Rasulullah SAW sudah tegas dalam hadis beliau mengatakan semua bid'ah, tidak sebagiannya. Sekali lagi, semua bid'ah, baik dalam akidah atau dalam masalah fikih ibadah, dalam masalah akhlak. Sekali lagi, seluruh perkara yang diada-adakan dalam perkara agama kita, walaupun yang melakukannya adalah seorang syekh yang bersorban, walaupun yang melakukannya adalah seorang syekh yang berjenggot putih, walaupun yang melakukannya adalah syekh yang tua renta berada di atas kebidaan tersebut, ketahuilah perbuatan yang dia perbuat adalah sebuah keburukan dan diancam dengan neraka. Wallahualam. Ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Dikatakan oleh Uthman ibn Hadir al-Azdi rahimahullah ta'ala, di mana beliau pernah bercerita tentang wasiat yang diwasiatkan oleh sahabat Ibnu Abbas kepada beliau. Kata Uthman ibn Hadir al-Azdi rahimahullah, "Dakhaltu 'ala Ibni Abbas radhiyallahu anhu faqultu awsi." Saya masuk ke rumahnya Abdullah bin Abbas, kemudian saya mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas, berikanlah wasiat kepada saya." Perhatikan, wasiat yang akan disampaikan oleh Uthman ibn Hadir al-Azdi adalah wasiat salah seorang salaf kita. Siapa itu? Sahabat Abdullah ibn Abbas. Sahabat yang mulia, seorang yang sangat pakar dalam ilmu tafsir Al-Qur'an. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tatkala memberikan sebuah wasiat kepada Uthman ibn Hadir, beliau mengatakan, "Alaika bil istiqamah." Menjadi sebuah keharusan bagimu untuk istiqamah, berada di atas jalan yang lurus. Dengan apa istiqamah dapat kita dapatkan? Dengan apa istiqamah dapat terwujud? Ibnu Abbas menjelaskan di lanjutan wasiatnya, "Ittabi' wala tabtadi'." Ikutlah kamu dengan sunnahnya Rasul dan jangan mengada-ngada dalam agama ini. Jangan membuat bid'ah dan jangan mengikuti kebid'ahan. Ittabi' al-athar al-awwal. Ibnu Abbas menekankan lagi, ikuti athar yang pertama. Apa itu athar yang pertama? Athar yang diriwayatkan dari Rasul alaihi salatu wasallam. Wala tabtadi', dan jangan membuat kebid'ahan. Ini wasiat yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kepada Uthman ibnu Hadir al-Azdi. Dan biasanya wasiat itulah perkara yang sangat penting, perkara yang sangat penting, mendesak untuk segera dilakukan. Itu namanya wasiat. Ibnu Abbas memberikan wasiat kepada Uthman dan kepada kita sekalian untuk istiqamah, dan istiqamah tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan ittiba' wa adamul ibtida', mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dan tidak mengada-ngada dalam perkara kebid'ahan. Dan Ibnu Abbas tidak mengecualikan, kecuali bid'ah yang seperti ini boleh, kecuali bid'ah yang seperti ini tidak. Ibnu Abbas mutlak mengatakan jangan kau berbuat bid'ah dengan segala jenis bid'ah yang ada. Sekali lagi, dalam perkara aqidah, dalam perkara fiqh ibadah, dalam perkara suruh akhlak dan muamalah, tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengada-ngada. Dan jangan mencoba-coba untuk mencari-cari dalil, bukan dalil menjadikan sebagian hadis Rasul alaihi salatu wasallam sebagai tameng untuk membolehkan kebid'ahan, sehingga seakan-akan dia menabrakkan hadisnya Rasulullah SAW satu dengan yang lainnya. Belum lama saya dengar salah seorang ikhwah menyampaikan bahwasanya dia pernah mendengar salah satu orang yang ditokohkan di negeri kita ini, dia berpandangan akan diperbolehkannya bid'ah selama bid'ah itu adalah bid'ah hasanah, bid'ah dengan surah jayidah, surah hasanah dengan bentuk yang baik dan bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebuah dalil yang mana hadis-hadis yang sahih, penting disampaikan di sini karena mungkin sebagian tertipu. Yaitu hadis yang dibawakan oleh tokoh tadi adalah di mana Rasul alaihi salatu wasallam bermimpi. Beliau mendengar terompahnya Bilal ibnu Rabah di jannah. Ya. terompahnya Bilal sudah mendahului Bilal masuk ke dalam jannah. Kemudian Rasul alaihissalatu wassalam beliau bertanya kepada Bilal di esokan harinya, wahai Bilal, amalan apakah yang kamu lakukan sehingga saya sudah mendengar terompahmu sebelum kamu meninggal? Saya sudah mendengar terompahmu di surga sebelum kamu meninggal. Kata Bilal, tidaklah saya berwuduk melainkan saya sholat dua rakaat di sana. Maka hadisnya seperti itu. Intinya kata si tokoh ini, tokoh dalam tanda kutip, ya, kata si tokoh ini, Rasulullah SAW tidak tahu amalannya Bilal. Berarti Rasulullah SAW belum mengajarkan. Seandainya bid'ah itu semuanya tidak boleh, niscaya Bilal sudah masuk neraka karena dia sudah mengamalkan apa yang tidak diajarkan oleh para Rasul alaihi assalatu wassalam. Bagaimana cara membantahnya, ikhwan? Cara membantahnya cukup mudah. Seorang ahli bid'ah berkumpul berdalil, ya, dengan hadis, mereka hanya akan melihat dengan sebelah mata tanpa melihat dengan mata yang lain. Maknanya mereka hanya melihat sebagian hadis dan tidak melihat sebagian hadis yang lain. Bantah yang pertama, pemutlakan dari Rasul alaihi salatu wasallam bahwasanya seluruh bid'ah adalah sesat. Kemudian bantah yang kedua, kenapa Rasulullah SAW belum tahu? Kata dia, Rasulullah SAW belum tahu amalan tadi. Kata siapa belum tahu? Kata siapa sholat sunnah wudu tidak diajarkan? Dalam riwayat Bukhari Muslim dinukilkan dalam kitab Ulumul Ahkam hadis yang ketujuh dari hadisnya Umran maula Umar bin Affan, bahwa Umar bin Affan beliau pernah mencontohkan wudunya Rasulullah SAW kepada maulanya tadi yang bernama Umran. Kemudian Utsman mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza tsumma shalla rak'atayn lam yuhdith fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, barang siapa yang berwudu seperti wudhuku kemudian dia salat dua rakaat. Perhatikan apa hadisnya, barang siapa yang berwudu seperti wudhuku kemudian dia salat dua rakaat. Berarti bersolat dua rakaat itu sholat apa ini? Sholat sunnah wudhu. Kemudian dia sholat dua rakaat, lam yuhdith fihi ma nafsah, yang mana dalam dua rakaat ini dia tidak mengajak bicara dirinya sendiri. Maknanya fokus sholatnya, khusyuk. Tidak ada komunikasi dengan dirinya sendiri, memikirkan perkara-perkara yang lain selain sholat. Lam yuhdith fihi ma nafsah, dia tidak mengajak bicara dirinya sendiri dalam dua rakaat tadi, innahu biwalahu mataqaddama min dhanbi, kecuali akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Dalam hadis ini, bukankah Rasulullah alaihi salatu wasalam mengajarkan tentang salat sunnah wudu? Bagaimana dikatakan Bilal mengamalkan perkara yang tidak diajarkan, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam sudah memberikan penjelasan sebelumnya? Barang siapa yang berwudu sebagaimana wudu kemudian sholat dua rakaat, sholat sunnah wudu yang dilakukan oleh Bilal, sudah diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bagaimana si tokoh ini mengatakan Rasulullah SAW tidak tahu amalan sholat sunnah wudu? Itulah yang namanya seorang ahli bid'ah. Untuk membela keyakinan yang ada pada mereka, melihat sebagian hadis dan tidak melihat sebagian yang lain. Membaca satu hadis dan seakan-akan buta dengan hadis yang lain. Padahal hadis ini hadis yang sangat masyhur, Bukhari Muslim senantiasa disebutkan tatkala seseorang membahas tentang kaifiyah wudu. Hadis ini senantiasa disebutkan. Ikhwan fillah barakallahu fikum. Itulah yang namanya pemikiran itu tu'mil basirah, dapat membutakan mata hati. Sehingga hati-hati ikhwan, yang namanya bid'ahan Rasulullah SAW sudah menjelaskan secara gamblang seluruh kebid'ahan. Seluruh kebid'ahan adalah perkara yang menyesatkan. Tidak bosan-bosan saya ulang, baik dalam perkara akidah, keyakinan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan banyak terjadi penyimpangan bid'ah dalam permasalahan akidah adalah dalam tauhid al-asma wa sifat. Dari kalangan orang-orang Asy'ariyah yang mereka menetapkan asmaul husna itu hanya ada 7. Dari kalangan Mu'tazilah yang sama sekali tidak menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat-sifat. Kenapa? Karena nanti apabila kita menetapkan untuk Allah sebuah sifat, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini pemahamannya orang-orang Mu'tazilah dan masih ada sampai zaman sekarang. Terlebih orang-orang Asy'ariyah, ini banyak sekali. Terkhusus jubulan-jubulan Mesir, ini banyak sekali. Orang-orang yang berpaham dengan pemahaman Asy'ariyah, hati-hati dengan pemahaman akidah yang ada pada mereka. Terlebih yang lebih parah lagi, penyimpangan dalam masalah akidah, penyimpangannya orang-orang Syiah rahimahullah, yang mana mereka meyakini imam 12 mereka memiliki andil dalam pengaturan alam semesta, menyimpang dalam rububiyah, yang ini dapat mengeluarkan mereka dari garis keislaman. Begitu pula penyimpangannya orang-orang sufiyah. Orang-orang sufiyah menyimpang dalam permasalahan akidah, mereka meyakini bahwasanya wali-wali mereka adalah menjadi perantara doa-doa mereka, sehingga tatkala mereka berdoa, mereka menganggap diri mereka kecil, dan mereka menyampaikan doa mereka kepada wali di kuburan agar wali tersebut menyampaikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan dalam masalah akidah alangkah banyaknya. Dan itu yang paling berbahaya, karena kebid'ahan dalam permasalahan akidah banyak yang kategorinya adalah bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan seseorang wa'iyadzu billah. Hati-hati, cari guru jangan sembarangan, cari tempat taklim jangan sembarangan, jangan ambil agama kita dari semua media. Ingin tahu permasalahan ini, jangan bergampang-gampangan buka YouTube. Di sana banyak orang-orang yang berpemahaman tidak bagus menyampaikan apa yang mereka yakini dengan argumen-argumen yang seakan-akan itu benar. Hati-hati. Kalau kita penasaran terhadap salah satu perkara agama, tanyakan kepada orang yang berkompeten dalam hal itu. Jangan tanyakan muskilah problem kita, permasalahan yang ingin kita ketahui kepada media-media sosial, terkhusus yang di sana banyak ahli bid'ah berkecimpung. Barakallahu fiik. Karena yang namanya hati itu lemah, hati itu lemah. Inna qulubani adam baina usbu'aini ashabi ar-rahman. Sesungguhnya hati-hati anak Adam itu di antara dua jemari jemari Allah. Yuqallibuhuma kayfa yasha, Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan sebagaimana ia kehendaki. Hati ini lemah. Dan yang namanya syubhat itu sangat menyambar-nyambar. Jangan salahkan apabila kita bertanya kepada orang yang tidak berkompeten dalam hal sunnah dan ilmu, kemudian dia menyesatkan kita dan kita menjadi ragu terhadap sunnah yang dahulunya sudah kita yakini. Diserahkan karena perbuatan Anda. Khonifidin a'azani wa'azakullah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam kitabnya Sunnah, alaika bil adab wa ahli adab wa iyyahum fas'al wa ma'ahum fajlis. Menjadi sebuah keharusan bagimu wahai muslim untuk berpegang teguh dengan adab dan senantiasa mengikuti ahlul adab. Menjadi sebuah kewajiban bagi kalian wahai muslim untuk untuk berpegang teguh dengan sunnah dan mengikuti ahli sunnah. Wa iyyahu fas'al, dan kepada ahli sunnahlah kalian bertanya harusnya. Jangan bertanya kepada selain ahli sunnah. Apabila kalian memiliki muskilah, kalian memiliki problem perkara yang kalian ingin ketahui bagaimana jawabannya, tanya kepada ahli sunnah, orang yang kalian percayai dalam masalah ilmu dan agamanya. Jangan percayakan agama kita kepada orang lain yang mereka bukan ahli sunnah, apalagi kepada sekali lagi media-media yang banyak ahlul ahwar wal bidah berkecimpung di dalamnya. Hati-hati. Nah, banyak sekali orang-orang yang tadinya istiqomah, kemudian muncul media-media ini, dia bermudah-mudahan dalamnya mencari segala yang ingin dia cari, sehingga dia pun terjebak di jaring-jaringnya ahlul bidah dan susah untuk keluar darinya. Ikhwan fil din, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah mengingatkan kita dari bahaya ahlul bid'ah, dan kita diperintahkan untuk menjauhi mereka, jangan mendekat kepada mereka, apalagi sampai bertanya. Kata Rasulullah SAW, yakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun ya'tunakum min al-ahadits bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudhillunakum wa la yahdiyunakum. Akan terjadi di akhir zaman ini para dajjal pendusta. Siapa itu para dajjal pendusta? Kata syurahul hadis, kata para musyarah hadis, maksudnya mereka para ad-dajjal al-kadzabun, para dajjal pendusta adalah ahlul bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah dikatakan sebagai dajjal kadzab? Ya'tunakum min al-ahadith ma lam tasma'u antum wa la aba'ukum. Karena mereka membawakan kepada kalian wahai ahlus sunnah hadis-hadis yang tidak pernah kalian dengar dan juga tidak pernah didengar oleh ayah-ayah kalian. Mereka membawakan hadis-hadis palsu untuk membolehkan keyakinan yang mereka yakini. Mereka membawakan hadis-hadis palsu yang diada-ada, yang dikarang-karang, padahal tidak ada sanad yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan untuk membela perbuatan yang mereka lakukan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, mereka membawa untuk kalian hadis-hadis yang tidak pernah kalian dengar. Maknanya adalah mereka membawa hadis-hadis yang sahih, tapi menjadikannya atau memahaminya dengan pemahaman yang salah, menyangka apabila hadis tersebut adalah hadis yang dapat mereka jadikan sebagai tameng untuk kebidaan yang ada pada mereka, sebagaimana hadis yang sudah kita contohkan, hadisnya sahih, seakan-akan benar untuk ya membolehkan kebidaan yang ada pada mereka, namun ternyata hadis tersebut salah pendalilan. Hati-hati. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita jauh-jauh hari, hati-hati dari mereka para dajjal, hati-hati dari mereka para kadzab, la yudhillunakum wa la yahdiyunakum, jangan sampai mereka menyesatkan kalian. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian. Dan jangan sampai mereka menjatuhkan kalian ke dalam lubang fitnah. Jangan sampai. Dan cara ahli bid'ah untuk menyesatkan kita dan menjatuhkan kita dalam lubang fitnah mereka waliyul bid'ah adalah dengan menyampaikan pemikiran-pemikiran yang sesat yang ada pada mereka. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, iyyakum wa mubtada' fa innama mubtada'a dhalalah. Berhati-hatilah kalian dari kebid'ahannya orang-orang yang berlaku bid'ah, karena semua yang mereka ada-adakan adalah kesesatan. Itu pesan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan di dalam Musannaf Abdul Razzaq bahwasanya Al-Imam Sa'id bin Musayyab, salah satu ulama tabi'in, salah, tabi'in salah. Sa'id bin Musayyab salah. Sa'id bin Musayyab pernah dinukilkan di dalam Musannaf Abdul Razzaq bahwasanya beliau annahu ra'a rajulan yusalli ba'da qulu'il fajr akthara min raka'atayn yuktiru fiha ar-ruku'a was-sujuda fanaha. Bahwasanya Sa'id Ibnu Musayyab pernah melihat seseorang yang di waktu setelah terbitnya fajar dia melakukan sholat dan memperbanyak sujud dan rukuknya. Sholatnya lebih dari dua kali, sujud dan rukuknya diperbanyak. Lebih dari kadar yang semestinya. Rukuknya harusnya satu, sujudnya harusnya dua, dia tambah-tambah. Kemudian saya terus saja melarang orang tadi dari melakukan sholat tersebut. Maka orang tadi pun mengatakan, ya Aba Muhammad, yu'adzibuni Allahu 'ala shalah. Wahai Abu Muhammad, Abu Muhammad itu kunyahnya Imam Sa'id bin Musayyab. Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan mengadab saya karena saya sholat? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan saya ke dalam neraka cuma karena sholat yang saya lakukan ini? Maka kata Al-Imam Sa'id bin Musayyab rahimahullah, la, tidak. Allah tidak mengazabmu karena salatmu, walakin yu'adzibuka 'ala khilafis sunnah. Akan tapi Allah akan mengazabmu karena kamu menyelisih sunnah. Salat yang kamu lakukan tidak diajar oleh sunnah. Dan karena kamu melakukannya berarti kamu menyelisih sunnah. Dan penyelisihanmu terhadap sunnah itulah yang menyebabkan kamu akan diazab. Nah, sehingga jangan tertipu. Terkadang kebidaan itu menarik, akan membawa diri kita semakin khusyuk. Yang tadinya zikir kita gak pernah serius, ikut majelis zikir, wah udah, kalau namanya zikir gak bisa diganggu dengan apa-apa. Tapi apa majelis zikir itu ya? Wah, itu sebenarnya saya zikir gak pernah zikir beneran. Zikir cuma lisannya saja, tapi pikirannya gak zikir. Tapi sepanjang saya ikut selama bulan, kita zikirnya secara bersama-sama, kita zikirnya berjamaah di komando oleh ustadznya, oleh habibnya, kita jadi khusyuk zikirnya. Kata siapa zikir jelek? Allah Subhanahu wa taala tidak mengadzabmu karena zikirmu, namun mengadzabmu karena penyelisihanmu terhadap sunnah. Berzikir secara berjamaah tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebenarnya dari hadis satu atau amalan salaf satu saja yang mana mereka berzikir secara berjamaah dikomandoi oleh satu orang. Ikhwanul Fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Sehingga majelis sunnah mengada-ada sebuah perkara dalam agama ini yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu perkara yang dapat mendatangkan azab, perkara yang tidak remeh, tapi perkara yang berbahaya. Ikhwanul Fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Sebagian mengatakan bahwasanya ahli sunnah itu memiliki sifat keras, ya, terlalu kaku terhadap ahli bid'ah. Padahal ahli sunnah dalam perkara ini mereka mengikuti salaf mereka. Tidaklah seorang ahli sunnah bersikap keras terhadap seorang pelaku kebid'ahan. Yang harus jadi sikap dengan sikap yang keras kecuali mereka memiliki panutan dalam hal ini. Atau boleh jujur kita katakan, sikap keras yang ada pada ahli sunnah zaman sekarang tidak bisa dibandingkan dengan sikap kerasnya para salaf terhadap ahli bid'ah di zaman dahulu. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala atau Al-Imam Ahmad bin Muhammad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, ahlul bid'ah la yanbaghi li ahadin an yujalisahum wa la yukhalifahum wa la ya'nasa bihim. Para pelaku bid'ahan tidak semestinya bagi seorang ahlu sunnah untuk duduk bersama mereka. walayuhalifuhum dan bergaul dengan mereka, walayahasilaihim dan ramah kepada mereka. Tidak menjadi perkara yang baik dilakukan oleh seorang sunnah tatkala dia duduk bersama, berkumpul bersama, bergaul bersama ahlu bid'ah. Karena ahlu bid'ah secara penampilan mungkin bagus, namun keyakinan yang ada pada diri mereka merusak. Kenapa merusak? Sekali lagi kita ingatkan, hadis dari Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, walaupun bid'ah itu hanya satu, susah. Dan dhalalah finnar, dan sesat dalam neraka. Di hati orang ini punya penyimpangan yang berbahaya, khawatir apabila dia menularkan kepada kita, kita menjadi bagian dari itu. Praktek salaf dalam sikap keras terhadap ahlu bid'ah dibuktikan oleh Al-Imam Habib Ibnu Abi Zabrakan rahimahullah ta'ala, di mana dinukilkan dalam kitab Al-Ibana. Beliau menukilkan tentang bagaimana sikap salah satu ulama salaf kita yang bernama Muhammad Ibnu Sirin. Muhammad Ibnu Sirin salaf tabi'in, tabi'in salaf. Bagaimana sikap salaf kita tabi'in Muhammad Ibnu Sirin tatkala mendengar seorang ahlu bid'ah sedang berbicara? Kata Habib Ibnu Abi Zabrakan, kana Muhammad Ibnu Sirin idza sami'a kalimatan min sahibi bid'atin wada'a isbi'aini fi udhunaini thumma qala la yahillu li an ukallimahu hatta yaquma min majlisi. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala tatkala beliau mendengar satu penggal kata, kalimatan, satu kata, satu penggal kata. Tatkala Muhammad bin Sirin mendengar satu penggal kata yang disampaikan oleh seorang ahlu bid'ah, maka dia menutupi kedua telinganya dengan kedua jarinya. Dan beliau mengatakan, tidak halal bagiku untuk mengajak bicara orang ini sampai dia pergi dari majelis. Ini sikap yang ada pada salaf kita, panutan kita. Orang yang kita menisbahkan diri kepada mereka, salafi. Menisbahkan diri kepada siapa? Salaf. Inilah sikap salaf kita terhadap ahlul bid'ah. Sehingga kita katakan tadi, sikap ahlus sunnah yang dinyatakan keras oleh sebagian pihak terhadap ahlul bid'ah tidak ada apa-apanya dengan praktek salaf kita. Lihat salaf Muhammad Ibnu Sirin tatkala mendengar ada seorang bid'ah menyampaikan sebuah pernyataan, baru satu kata disampaikan, Muhammad Ibnu Sirin sudah menutup telinganya, tidak mau mendengar. Ini sekelas Muhammad Ibnu Sirin yang memiliki keilmuan dan ketakwaan yang jauh dari kita, menghindarkan dirinya dari kemudaratan, menghindarkan dirinya dari mara bahaya, tidak mau sama sekali mendengar sepatah kata pun dari ahlu bid'ah tatkala dia sedang menjelaskan perkara agama, tidak mau. Kenapa? Takut tertipu. Nah, itu prakteknya Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala. Salaf yang lain mungkin perlu tambahan supaya lebih yakin. Dikatakan oleh salam Ibnu Abi Mufi rahimahullah ta'ala, yang mana dinukilkan di dalam Musnad Ibnu Ja'far dan juga dinukilkan oleh Ibana dan Usul I'tiqad Ahlussunnah Al-Imam Al-Dikari rahimahullah ta'ala, menceritakan salah satu sikap salaf kita yang bernama Ayyub As-Sikhtiyani, salah seorang tabi'in. Salam Ibnu Abi Mufti mengatakan, anna rajulan min ashabil ahwa qala li Ayyub bin As-Sikhtiyani ya Aba Bakrin as'aluka 'an kalimah. Qala Ayyub wa ja'ala yushiru bi isbaini wala nisfa kalimah wala nisfa kalimah. Pernah ada salah seorang ahlu bid'ah ya ingin menemui salah kita yang bernama Ayyub As-Sikhtiyani, ingin bertanya ya. Terkadang seperti itu, ahlu bid'ah itu punya metode kalau mau menyebarkan pemikiran mereka. Di antara metode yang mereka lakukan adalah pura-pura bertanya, ya, bertanya-tanya yang tujuannya memberikan pernyataan, memberikan jawaban sendiri, tashkik namanya, meragukan, ya, memberikan keraguan pada hati seorang, ya, Al-Bid'ah tadi ingin bertanya kepada Ibu Kesintiani yang mengatakan, ya Abu Bakar, as'alukamu, wahai Abu Bakar, Abu Bakar itu punyanya Ibu Kesintiani. Wahai Abu Bakar, saya mau bertanya kepadamu dengan satu kata saja. Saya mau mengucapkan kepadamu yang itu menjadi sebuah pertanyaan dengan satu kalimat. Itu saja. Ingin bertanya, bukan ingin membuat pernyataan. Ingin bertanya seorang yang sudah dikenal dengan kebitahan. Wahai Abu Bakar, saya mau bertanya kepadamu satu kalimat saja. Maka kata Abu Bakar, Imam Ayyub As-Sittiyani, salah kita. Sekali lagi ini salah kita. Wala nisfa kalimah, saya tidak mau mendengar dari walaupun setengah kalimat, tidak mau. Wala nisfa kalimah, diulangi lagi, saya tidak mau mendengar dari walaupun setengah kalimat. Ini sekelas Ayyub As-Sittiyani. Sekali lagi orang yang ketakwaan dan keilmuannya jauh dari kita. Menghindarkan dirinya dari kemudaratan, menghindarkan dirinya dari perkara yang membahayakannya, menghindarkan dirinya dari ucapan-ucapan bid'ah, khawatir apabila beliau tertipu. Rahimahullah ta'ala, ini sikap keras terhadap bid'ah yang jarang didapati oleh sebagian kita sekarang. Lihat ahli sunnah zaman sekarang yang bersikap seperti ini. Ada tetangganya, kiai yang dikerokkan, ngobrol sama dia, ngobrol permasalahan agama di tengah. Kenapa enggak kamu tinggalkan dia? Enggak enak hati. Dia tanya saya, kalau ngobrol masalah agama, ya mau gak mau saya dengarkan. Ada apa-apanya dengan salah kita. Ikhwanuddin, anshuri wa asyhadullah. Itulah bagaimana praktek salah dalam menyikapi ahli bid'ah. Keras yang ada pada mereka. Keras. Itu demi keselamatan agama yang mereka ini. Demi keselamatan sunnah yang selama ini mereka berpunak tubuh dengannya. Sehingga sebuah nasihat untuk saya pribadi, untuk sekalian, terkait dengan perkara tamasuk di sunnah, berpunak tubuh dengan sunnah, terkait dengan perkara manhaj, terkait dengan perkara aqidah, fikih, muamalah, suluk dan akhlak kita, jangan percayakan kepada sembarang orang. Jangan percayakan kepada sembarang orang. Agama ini adalah perkara yang harus terus kita jaga. Jangan sampai kita rusak dengan perbuatan kita sendiri. Kita membuat diri kita ragu dengan mendatangi ahlul bid'ah, mendatangi sifulan yang mana mereka adalah orang-orang yang telah menentang dakwah sunnah. Hati-hati. Jangan percayakan diri kita, jangan percayakan agama yang kita yakini, manhaj aqidah, fikih, akhlak, muamalah, suluk yang ada pada kita. Jangan percayakan kepada media-media sosial. Punya permasalahan, jangan asal search. Ya, jangan asal cari di kolom pencarian. Jangan asal cari di kolom pencarian, apalagi pencarian itu. Jangan. Ingin tanya permasalahan bagaimana kalau antum masuk, tanya kepada ustaz. Ingin tanya tentang permasalahan bagaimana kalau saya punya masalah seperti ini, jangan sungkan-sungkan untuk tanya kepada seorang ustaz yang memang berpegang teguh, dikenal dengan tamasuk dengan sunnah. Antum mundur dalam belajar, jangan cari di kolom pencarian nasihat untuk orang-orang yang malas belajar. Didengarkan di situ, wah, ustaz yang berapi-api menyampaikan nasihatnya. Jangan. Tanya, minta nasihat kepada ustaz yang biasa dan insya Allah itu terus nasihat semangat belajar, insya Allah disampaikan. Nah, jangan gampang-gampang menggantungkan apa yang ingin kita ketahui kepada internet secara umum. Bahwa kita penasaran apa itu salah. Mungkin kita berpengenalan apa itu salah, tapi kita harus sunnah, kita berpengenalan. Jangan asal cari di Google. Yang kedua, orang di atas apa itu salafi, orang-orang yang membantah salafi, yang tadinya antum mau ingin tahu apa itu salafi, jadi buyar pengetahuan terhadap salafi itu apa. Tanya, sekali lagi tanya kepada orang yang terpercaya, orang yang berkompeten dalam masalah ini. Nah, kalau begini, azza wa jalla, mungkin ini perkara yang kedua.